Siki Korintus paos kali. Sanerien dawag tiange rauh midartayang indik kesujatian ide sang yang widiwasa, boyeje tiang angge baos sane metate wiaden pengeweruhan sane dalem. Santukan pengaptin tiange, sekantun tiang sareng-sareng ring paresemeton, mangde tiang preside lali ring seluwiring paindikan, sejawining ring indik ide yang Yesus Kristus, miwah indik sedan idane ring salibe. Punika awinanipun, dawek tiange ngerauhin semeton, tiang taler rumah selemet tur jejeh ngetor. Semalihe, orti rahayu miwah paurukan sane aturang tiang, boyeje mesrane baos sane widagde manut pangeweruhan manusane, nanging mesrane bukti kewisesan roh ide sang yang widiwase, mangde kepercayaan para semetone sampunang medasar antuk keririhan manuse, nanging medasar antuk kewisesan ide sang yang widiwase. Ya diaston asapunika, tiang talar maosang indek kewicaksanan ring sekancan anake sane sampun medewek keleh secara rohani. Kewicaksanan sane baosang tiang puniki, boyeje kewicaksanan sane saking jagate puniki, wiaden saking para pengereh sane merentah jagate puniki, sane pemerintahan nyane pacang sirna. Nanging kewicaksanan sane baosang tiang punika, kewicaksanan ide sang yang widiwasa sane pingit. Tur, keilidang marep ring imanusane. Kewicaksanane punika sampun kesediayang antu ide sang yang widiwasa buat keluihan iragane ngawit saking sedurung jagate kewentenan. Para pemerintah jagate puniki nenten-wenten sane uning ring kewicaksanane puniki. Santukan yan ipun uning, sinah ipun tan pacang mentang ide sang penembahan, sane maho luweh punika ring salibe. Nanging sekadi sane sampun kesuratang ring cakapan sucine sapuniki. Sane tananin kecinga, dur tananin kepireng, maliha tananin mentek ring pepinah manusane, punika sampun kecawisang anto ide sang yang widuase, buat anake sane astiti bakti ring ide. Santukan melantaran roh idane, ide sang yang widiwase sampun nyinahang pepingitan idane ring irage. Sawetning, roh ide sang yang widiwase wikan ring seananing paindikan, ide taler wikan ring pekarsan ide sang yang widiwase sane pinih pingite. Dan bina sekadi roh imanuse uning ring daging untenging manahipune, asapunike taler indik ide sang yang widiwase. Wantah roh ide sang yang widiwase ngerage, sanewikan ring kewentenan seluwiring paindikan ide sang yang widiwase. Irage puniki boyoje nampi roh sane kawetipun saking jagate, nanging irago nampi roh ide sang yang widiwasa, mangdane irago proside uning ring seluiring paice, sane sampun kepaicayang ring irago antu ide sang yang widiwasa. Punika awinanipun, buat anake sane sampun kelingganin antu roh ide sang yang widiwasa, tiang leh tehang indek kesujatian ide sang yang widiwasa, boyeje medasar antuk kewicaksanan manusia, nanging medasar antuk kewicaksanan roh ide sang yang widiwasa. Anake sane tan kelingganin antuk roh ide sang yang widiwasa, ipun tan meresidayang nampi paice-paice sane kepaicayang antuk roh ide sang yang widiwasa. Ipun tan ngeresep ring paice-paicane punike. Pebuat ipun, paice-paicane punike dan bina sekadi paindikan sane nambet kewanten santukan ipun wantah nyidayang resep, yening ipun kebekin antuk roh ide sangyang widiwase. Anake sane kebekin antuk roh ide sangyang widiwase, ipun uning minehin seluiring paindikan, tur tan wenten anak sane meresidayang ngiwangang ipun. Sekadi sane kesuratang ring cakapan sucine, sapo sireke sane uning ring pekayunan ide sangyang widiwase, sapo sireke sane nyidayang aturang peungu ring ide, irage puniki mederbe pepineh sane setinut ring pekayunan ide Sang Kristus.